Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baqiya ma yukhad minal hadith. Istafadna min hadal hadith, وهو حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنه. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة. Pertama, kita mendapatkan faedah dari hadis ini apa yang sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, yaitu disyariatkannya salatul khauf dan ta'akkud salatul jamaah, ditegaskannya perintah salat jamaah sampai dalam keadaan genting sekalipun diajarkan, diperintahkan untuk salat jamaah. Wa akhdhil hadar min a'da'id din, dan perintah untuk waspada. Dalam Al-Quran disebut khudu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian. Khudu hidrakum. Dalam hadis ini disebutkan atau diajarkan bagaimana salatul khawf. Sebagian ta'ifah salat bersama Rasul, wa ta'ifah tijahal adu atau wijahal adu atau wajahatul adu. Yani hadaran min gharrah, kehati-hatian, kekhawatiran, jangan sampai mereka menyerang secara mendadak. Berarti di sini tiga sesungguhnya. Satu, masyru'iyatu salatul khawf. Kedua, ditegaskannya salat jamaah. Dan ketiga, hendaklah waspada terhadap orang-orang yang merupakan musuh-musuh agama. Yang kedua, istafadna min hadal hadithi aydha al-ityan bisalati ala hadhihi al-kayfiyyah wa hiya munasibah haitsu al-adu fi ghairi jihati al-qibla. Faedah kedua, mengerjakan salat dengan bentuk seperti itu, dengan bentuk seperti yang disebutkan dalam hadis ini, wa hiya munasibah, dan bentuk seperti ini dari salatul khauf mencocoki keadaan, yaitu haitsul aduwwu fi ghairi jihatil qiblah, di mana musuh tidak di arah kiblat. Musuh tidak di arah kiblat. Kallati qablaha, berarti sama dengan yang sebelumnya. Walaupun tidak dirincikan, tetapi keadaannya sama dengan hadis yang sebelumnya. Fakilahuma fi dhatir riqa', apalagi kedua-duanya dalam kejadian yang sama, yaitu perang dhatir riqa'. Illa annahuma fi waqtaini mukhtalifa fakhtalafa, hanya saja dua kejadian tersebut di dua kejadian yang berbeda dalam satu peperangan. Di dua kejadian yang berbeda di dalam satu peperangan, yaitu dhatir riqa' fi waqtaini fakhtalafa, maka berbeda satu dengan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Thalithan, al-fa'idah al-thalithah, wa fihi mukhalafa lissalatil amni, padanya ada perbedaan-perbedaan dengan salat dalam keadaan aman. Apa saja perbedaan-perbedaannya salatul khawf yang diterangkan dalam hadis ini dengan salat di masa-masa aman? Wahia tatwilur raka'atil akhirah 'alal ula. Di antaranya perbedaannya memanjangkan rakaat yang belakangan daripada yang pertama. Iya Pak, iya. Terbayang bagaimana bentuk salat khauf yang kemarin dibahas dalam hadis ini, di mana imam menunggu di dua tempat, yaitu al-qiyam wa tashahud. Qiyam fi ayy raka'ah, al-ula wa thaniyah fi thaniyah, wa tashahud fi ayy raka'ah fi thaniyah aydan fi al-akhir. Baik, berarti lebih panjang mana? rakaat pertama dengan rakaat kedua. Rakaat kedua. Padahal dalam keadaan aman, yakni salat fil asl, mesti yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Rahmatan lil mutaakhirin. Sebagai rahmat bagi yang belakangan, yang terlambat dan sebagainya, Rasulullah SAW selalu dari sunnah beliau memanjangkan rakaat yang pertama. Bacaannya di rakaat pertama lebih panjang, kedua lebih pendek. Ketiga, keempat tentunya kalau yang rubaiyah tidak membaca qiraah. Berarti keumuman salat-salat beliau adalah memanjangkan yang pertama, memendekkan yang kedua. Tetapi dalam salatul khauf menjadi terbalik. Ini perbedaannya. Berarti kita dapatkan pula faedah dari hadis ini, mukhalafatu li salatil amni wa hiya tatwil raq'atil akhirah 'ala al-ula. Kita dapatkan perbedaan antara salat dalam keadaan khauf dan salat dalam keadaan aman. Apa perbedaannya? Tatwilu raka'atil akhirah. Lebih panjang rakaat yang belakangan daripada yang pertama. Wa annal ma'mumin alladzina fatahum syai'un minas salah atammuhu qabla salamil imam. Perbedaan yang kedua, bahwa para makmum yang tidak mendapatkan kecuali satu rakaat, mereka melanjutkannya sebelum salam imam. Berbeda dengan salat-salat aman, kalau ada yang terlambat dapat satu rakaat. Dia mengerjakan rakaat yang tertinggal dalam keadaan setelah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka makmum yang kurang satu atau kurang dua rakaat, mereka berdiri kembali, menambah sendiri-sendiri, tidak bersama imam, dan imam tidak menunggu. Tetapi dalam salatul khauf yang bentuk seperti ini, bentuk yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatmah, imam menunggu sampai mereka menyelesaikan. Setelah mereka sudah tasyahud, baru kemudian salam bersama imam. Itu perbedaannya. Artinya tidak dibiarkan lepas mereka sendiri-sendiri, tetapi mereka mengerjakannya sebelum imam salam, kemudian salam bersama-sama. Baik. Ada lagi perbedaan antara salat aman dengan salatul khauf? Hah? Ana. Khusul kasratul harakah. Terjadinya gerakan yang banyak. Yang kalau saja dalam salat aman, dalam keadaan tidak ada hajah wala limatlahatus salah, batal salatnya. Inna fussalati la syughlun. Sesungguhnya salat ini memiliki kesibukan. Jangan menyibukkan dengan yang lainnya. Tetapi di dalam salatul khauf banyak harakah. Berjalan ke tempatnya, berjaga-jaga, kembali kepada imam dalam keadaan masih dalam salat. Dalam keadaan masih di dalam salat. Ar-rabi'ah, al-fa'idah ar-rabi'ah. Wa fihi mufaraqatul ma'mum li imamihi li misli hadzal 'udzur. Dan padanya ada pemisahan antara makmum dengan imamnya karena udur tersebut. Ay udur al-khawf. Limithli hadzal udur ay al-khawf. Kalau saja dalam salatul aman, siapa yang mufaraqatul imam, siapa yang memisahkan diri dari imam akan batal. Bukan batal salatnya, tetapi batal salat jamaahnya. Seakan-akan dia salat sendiri. Imam belum pergi, dia pergi sendiri. Tidak boleh. Imam belum salam, dia salam sendiri. Tidak bisa. Berbeda dengan salatul khawf. Menyelesaikan sendiri, kemudian pergi. Mufaraqatul imam. Apakah dinilai salat jamaah? Mendapatkan nilai salat jamaah. Loh, bukankah dia mufaraqatul imam? Iya, tetapi lahum udrun. Mahwal udur al-khawf, salatul khawf. Karena salatul khawf boleh makmumnya mufaraqah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa bentuk-bentuk salatul khawf. Berarti rabi'ah fihi mufaraqatul ma'mum li imamihi li misli hadzal udur. Bolehnya makmum memisahkan diri dari imam, menyelesaikan sendiri karena udur, yaitu khauf. Wa qad waradat al-mufaraqa fi ma huwa akhaff min dhalik. Kalladhi shalla ma'a Mu'adz. Terjadi juga pemisahan makmum dari imamnya dalam perkara yang lebih ringan. Seperti yang salat atau shalla bersama Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Falamma atala al-qira'ah, ketika imam memanjangkan bacaannya, infarada wa atama li nafsihi, orang tadi menyendiri dan kemudian melepaskan dirinya dari jamaah dan menyelesaikan sendiri. Limadha? Likaunihi sahibu hajah, karena dia memiliki hajat. Walam ya'murhu an-nabi bil i'adah, dan Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Artinya salatnya sah. Tinggal apakah dia dinilai berjamaah atau tidak. Mufaraqahnya boleh, karena Nabi tidak menyalahkan. Bahkan menegur Mu'adz. Kalau engkau mengimami manusia, bacalah dengan ini dan ini. Disebut surat-surat yang sedang-sedang saja, seperti Sabih Isma, Wahal Ataka. Barakallahu fikum, tidak ada perintah untuk mengulangi. Berarti salatnya sah. Tinggal bagaimana nilainya, apakah dinilai sebagai salat munfaridan atau salatul jamaah. Jawabannya tergantung udzur. Kalau tanpa udzur, hilang jamaahnya. Tapi kalau ada udzur, udzur yang syar'i dan diterima, maka dia tetap dianggap salat berjamaah dan nilainya nilai salatul jamaah. Al-hadith al-hadi wal-khamsun ba'da al-mi'ah. Hadith yang ke-151. Yang merupakan bentuk salat khauf yang berikutnya. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca saja. Kita syarahnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Walakin tahfadunahu antum. Kalian hafalkan hadith ini. Saya baca supaya kalian hafal. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. Berarti salatnya menghadap musuh, karena musuh antara mereka dengan kiblat. Berarti di mana musuhnya? Di tengah-tengah antara mereka dengan kiblat. Berarti salatnya menghadap kiblat, menghadap musuh. والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. Beliau bertakbir, maka kami pun bertakbir seluruhnya. ثم ركع, kemudian ruku. وركعنا جميعا, maka kami pun semuanya ruku. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku, kami pun mengangkat kepala kami dari ruku seluruhnya. Seluruhnya tidak dibagi. Thumman hadara bis sujudi, kemudian beliau turun sujud. Wassaf alladhi yalihi, dan saf yang langsung di belakang beliau ikut sujud. Wa qama as-saful muakhkhar fi nahril adu, tetapi saf yang belakang mereka berdiri menghadap musuh. Menghadap musuh. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujud, ketika Nabi sudah selesai dari sujudnya, wa qama safu alladhi yali, dan berdiri pula saf yang di belakangnya. In hadara as-safu al-mu'akhkhar bis-sujud wa qamu, saf belakang turun untuk sujud dan kemudian berdiri kembali. Thumma taqaddama as-safu al-mu'akhkhar, kemudian berdiri atau kemudian majulah saf yang belakang ke depan. Wa ta'akhkhara as-saffun muqaddam, kemudian demikian pula saf yang depan mundur ke belakang. Tsumma raka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an, kemudian kami ruku dan Rasulullah ruku dan kami pun ruku seluruhnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, maka kami pun mengangkat kepalanya dari ruku seluruhnya. Thumma hadara bis sujud, kemudian beliau turun sujud, kami pun turun sujud. Ini saful ladhi yali, dan saf yang ada di belakangnya. Alladhi kana muakharan fir raka'atil ula, yang tadinya di belakang pada rakaat yang pertama. Faqama saful muakhar fi nahril adu, maka saf yang di belakang tetap berdiri, tidak ikut sujud, tetap menghadap musuh. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda, ketika Nabi sudah menyelesaikan sujudnya dan saf yang di belakangnya, in hadara saful muakhar, maka saf yang belakangan ikut atau turun sujud tanpa imamnya tentunya. Fasajadu, kemudian sujud seluruhnya. Thumma sallama an-nabiy sallam wa sallamna jami'an, kemudian Nabi pun salam, baru kemudian kami pun salam seluruhnya. Sama atau berbeda dengan yang kemarin? Berbeda. Qala Jabir, kama yasna harasukum haula'i bi umara'ikum, sebagaimana yang dilakukan oleh hurras kalian, penjaga-penjaga kalian terhadap atau bersama amir-amir kalian. Dakarahu Muslim bi tamamih, disebutkan oleh Muslim dengan sempurna. Wa dzakara al-Bukhari tarfan minhu, dan Imam Bukhari menyebutkan sebagian ujungnya saja. Wa annahu shalla salatal khauf ma'an nabiy wal ghazwatis sabi'ah aw fil ghazwatis sabi'ah, dan bahwasanya beliau Jabir bin Abdullah Al-Ansari salat khauf bersama Nabi di dalam perang yang ketujuh, ghazwat dzatir riqa', yaitu perang dzatir riqa'. Fi hadzal hadits barakallahu fikum ذكر نوع من أنواع صلاة الخوف. Imamnya di depan, makmumnya bersaf menjadi dua saf. Ketika ruku seluruhnya bersama-sama. Ketika i'tidal, tidak bersama-sama. Tapi ketika turun sujud, yang depan saja yang ikut sujud. Yang ini tetap berdiri tijahal adu, fi nahril adu, menghadap musuh, karena musuhnya di arah kiblat. Ketika sujud masih bisa melihat ke depan, maka tetap bersama-sama sujud. Tapi ketika ketika ruku masih bisa melihat. Ketika sujud tidak bisa, maka yang belakang menunggu sampai Rasulullah SAW dan saf yang pertama berdiri kembali, baru yang belakang ikut sujud, kemudian berdiri kembali. Tentunya ikut sujud sesuai dengan aturan salat, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri. Setelah itu barakallahu fikum, sebagaimana yang kemarin Rasulullah SAW memberikan keadilan pada mereka karena mereka semuanya ingin bersama Nabi. Semuanya berlomba-lomba ingin mengikuti Nabi. Sehingga Nabi berikan kesempatan itu pada kedua belah pihak dengan sama. Setelah berdiri kembali untuk rakaat yang kedua, yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Maka saat ini yang sujud bersama Nabi saf yang kedua. Kalau kita kasih nomor 1 dan nomor 2, maka ketika rakaat pertama yang sujud bersama Nabi, saf pertama, yang belakang nunggu dan sujud sendiri. Tapi kemudian ditukar, yang dua ke depan pada rakaat kedua. Maka yang sujud bersama Nabi pada rakaat kedua adalah saf yang kedua. Giliran mereka menunggu. Setelah itu baru mereka yang di belakang, yang tadinya satu di depan sudah di belakang, sujud sendiri. Tergambar? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.